hanya diukur dengan hormat bendera, diukur dengan bisa menyanyi Indonesia Raya, dan diukur dengan menyanyi Padamu Negeri, dan diukur dengan hafal terhadap butir-butir Pancasila. Tidak ditanggung habis ngapal ket itu, habis nyanyi itu, kemudian di kantor korupsi, itu tidak dipegang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita perlu meruruskan kepada apa yang menjadi bentuk dari cinta tanah air kita dan cinta kepada kesatuan kita ini. Sebagai gambaran utama untuk kita, sebelum masuk kepada pembahasan yang lebih khusus, kita coba lihat terlebih dahulu bagaimana para ulama di tingkat internasional, para ulama di tingkat internasional mensikapi terhadap hormat bendera, mensikapi terhadap umat bendera. Silahkan Bapak Ibu semua melihat di fotokopi yang sudah disebarkan. Jawabannya ini adalah jawaban dari para ulama yang saat ini berada di bertengger di kelas dunia. Mereka bertempat di Arab Saudi yang dikenal dengan Lajnah Ad-Daimah Lil Bukhus Al-Ilmiyah Wal Ifta, Komisi Tetap untuk Pembahasan Ilmu dan Fatwa. Bahasan ini dicoba untuk disitir dan diungkap oleh salah satu ketua MUI kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia, yaitu Bapak Kiai Haji Khalil Ridwan LC, yang juga salah satu pembina di Dewan Dakwah. Beliau mengungkapkan ketika ditanya tentang hormat bendera dan menyanyi kebangsaan, beliau menyampaikan fatwa yang dikeluarkan oleh para a'immah, para imam-imam yang berhak untuk berfatwa untuk menyelamatkan akidah dan menyelamatkan tauhid kita dari kesyirikan. Paling tidak ada empat kategori tentang hukum dalam menyanyikan lagu kebangsaan dan hormat bendera seperti yang tertera di dalam fotokopi ini. Adalah yang pertama, menurut Lajnah Ad-Daimah, komisi tetap fatwa para ulama di tingkat dunia, menyebutkan bahwa memberi hormat kepada bendera termasuk perbuatan bid'ah yang harus diingkari. Termasuk perbuatan bid'ah yang harus diingkari. Itu yang pertama. Di mana kita disuruh menjauhi bid'ah karena bid'ah itu sesat dan bid'ah itu bisa menjurus kepada neraka. Oleh karena itu, pernyataan pertama bahwa menghormat bendera itu disebutkan oleh komisi tetap fatwa ini bahwa menghormat bendera termasuk perilaku bid'ah yang harus diingkari. Apa artinya diingkari? Yang harus dijauhi. Yang kedua, menghormat bendera juga bertentangan dengan tauhid yang wajib disempurnakan, tauhid yang tidak boleh dicampur dengan perilaku apapun yang terjadi, yang bisa mengurangi porsi terhadap kesempurnaan tauhid. Semua peluang yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid itu oleh Islam ditutup habis. Yang ketiga, menghormat bendera merupakan sarana menuju kepada kesyirikan. Begitu kata fatwa Lajnah Ad-Daimah. Yang ketiga adalah penghormatan terhadap bendera, yang keempat, penghormatan terhadap bendera merupakan bentuk penyerupaan atau tasyabbuh menyertai atau mengikuti perilakunya orang kafir. Nah, keempat inilah yang mendasari sesungguhnya bagaimana kita bersikap terhadap upaya-upaya sebagian pihak di kalangan kita untuk mensempitkan makna kebangsaan kita dan makna kecintaan kita terhadap tanah air. Harus didudukkan bahwa sebuah bangsa memiliki simbol, simbol-simbol tertentu itu sebuah keniscayaan. Dan itu wajar saja bahwa sebuah negara ataupun jangankan sampai pada tingkat negara, kita yang punya kelompok kecil atau punya perusahaan, itu pasti untuk mengenalkan dirinya punya simbol. Bisa bayangkan kalau kita orang yang mau tidak mau tinggal di Indonesia, lalu kita tidak mau merah putih, ya. Kemudian kita pergi ke luar negeri dengan jumlah jutaan orang, lalu mengenalkannya kita, itu agak sulit. Siapa ini, dari mana, simbolnya apa, tapi ketika melihat simbol, itu jadi lebih mudah. Jadi persoalan simbol negara, itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama, bahwa itu sah-sah saja dan diperkenankan saja. Yang menjadi persoalan di kalangan ulama itu, manakala simbol-simbol itu diperlakukan secara khusus, dilakukan ritual khusus, dan dihormati dengan cara-cara tertentu, maka ini dianggap seperti yang ada di dalam fatwa ini. Begitu juga tentang kecintaan kita kepada NKRI, kepada NKRI, yaitu negara yang berkesatuan atau negara yang memiliki kesatuan seluruhnya dan tidak terpecah-pecah dalam pulau-pulau ataupun pemerintahannya itu tidak terpecah-pecah dalam berbagai pulau. Jawabannya adalah untuk kita kaum muslimin memang ajaran aslinya itu mencintai terhadap persatuan dan membenci terhadap perpecahan. Oleh karena itu, salah satu bapak founding father kita yang turut mendirikan negara ini, Bapak Muhammad Natsir, di mana dia pada saat munculnya UU Subversif yang mengatur semua lembaga, semua orang yang tinggal di Indonesia harus memakai asas tunggal, dia menolak terhadap aturan ini dan kemudian pada masa reformasi, Presiden Habibie mencabut UU tersebut karena dianggap berlawanan dengan HAM dan demokrasi. Nah, seorang tokoh seperti Pak Natsir menolak untuk adanya aturan terhadap UU Subversif yang mengatur terhadap asas tunggal, tapi pada saat yang sama dia kemudian menjadi pahlawan nasional yang pahlawan nasionalnya ini dikukuhkan baru setahun yang lalu. Kenapa? Karena dia yang mencetuskan mosi integral untuk terjadinya kesatuan Republik Indonesia. Jadi bagaimana kita mendudukkan persoalan ini pada proporsionalnya? Kita kadang aneh, gitu. Orang yang pengen menyatakan bahwa salah satu bupati kita mau membubarkan sekolah-sekolah yang tidak hormat bendera karena dia adalah makar, gitu ya. Nah, kemudian dia tidak cinta terhadap NKRI. NKRI itu sudah harga mati. Tapi habis itu sampai di kantor dia korupsi, suaminya kemudian apa ini? Di penjara. Coba bisa bayangkan, orang yang menolak asas tunggal seperti Pak Natsir, tapi dia menjadi pencetus NKRI. Ya. Ini semua orang yang menjadi presiden di Indonesia, Bapak Presiden Habibie, karena melihat bahwa undang-undang supersib itu berlawanan dengan tauhid, berlawanan dengan HAM, dan berlawanan dengan demokrasi, maka kemudian undang-undang yang menetapkan semua orang yang tinggal di Indonesia harus memakai asas tunggal, itu dicabut oleh dia dan harus dicatat oleh semua kita, sampai sekarang undang-undang itu belum dikembalikan lagi. Alias semua kita itu berhak untuk mengambil porsi, bersikap berbeda berdasarkan keyakinan yang kita miliki. Itulah sikap yang harus ditunjukkan sebagai sikap orang yang memiliki negara kesatuan Republik Indonesia, dipastikan memiliki simbol. Maka dalam kajian ini, ikhwafillah, kita ingin mencoba mendudukkan dulu betapa tingginya bahwa di dalam Islam itu mempertahankan tanah air menjadi kewajiban yang paling wajib dari sekian fardu ain yang ada. Mempertahankan tanah air itu menjadi kewajiban yang paling wajib dari sekian fardu ain yang ada. Fardu ain yang lain itu bisa dikalahkan. Fardu ain untuk berbakti kepada orang tua itu bisa dikalahkan kalau negeri sedang terancam. Fardu ain untuk seorang wanita izin kepada suaminya itu bisa dikalahkan dalam rangka bela tanah air. Oleh karena itu tidak betul kalau di kalangan umat Islam itu kecintaan mereka terhadap tanah air itu adalah minim. Justru cinta tanah air itu, membela tanah air itu termasuk dari perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, kita lihat terlebih dahulu ayat yang melatar belakangi pembelaan terhadap tanah air. Pada surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan seseorang untuk orang-orang yang berperang bi annahum dhulimu, karena mereka dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah atas pertolongannya maha mampu. Bagaimana bentuk kedoliman yang dilakukan oleh orang yang kemudian kita yang tadinya perang itu tidak boleh, melakukan perlawanan secara fisik itu tidak boleh, menjadi boleh. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Mereka yang diusir dari negeri dan tanah airnya dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang tidak benar. Jamaah semua, itulah yang disebut kedoliman yang paling besar. Terhadap kondisi seperti itu, seorang mukmin menurut ayat ini, kita boleh berperang, boleh menggunakan secara fisik, boleh melawan kedoliman tersebut, karena tanah air kita ini sedang terganggu. Maka tolok ukur tanah air kita itu sedang terganggu adalah ada tiga. Yang pertama, idza dakhalal kuffar baldatan lil muslimin. Pertama, apabila musuh itu masuk ke dalam kawasan atau negeri yang diduduki oleh kaum muslimin. Yang kedua, au asrafu alaiha min ba'id, atau mereka mengendalikan dari jarak jauh. Tidak masuk, tapi mereka menguasai dari jarak jauh. Atau yang ketiga, wa kana adaduhum dhifai ahlaha au aqalla qalil. Atau jumlah mereka, yang ketiga ini adalah jumlah mereka dua kali lebih banyak atau lebih kurang sedikit dari yang dua kali tadi. Yasirul jihad hina idzin fardhu ain. Para a'immatul madahib itu menerangkan bahwa jadilah jihad pada saat kondisi seperti itu, ya, jihad itu berubah menjadi fardu ainin. Ya. Kalau berubah menjadi fardu ain, fala idna walid liwalidihi, maka tidak ada izin seorang anak terhadap orang tua untuk keluar. Bisa dikalahkan. Urusan bakti orang tua itu bisa dikalahkan. Karena ini adalah fardu ain. Ini adalah membela negara. Kemudian, wala idna zaujah li zaujiha, wala idnul mar'ah li zaujiha. Tidak ada izin seorang wanita untuk meminta izin kepada suaminya. In kana fil mar'ati quwwatud difa'. Itu pendapatnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, itu seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana dengan Imam siapa yang belum disebut? Imam Syafi'i, beliau mengingatkan, wa inda hamal kuffar, apabila salah satu negeri kaum muslimin itu dicaplok oleh orang kafir, walam yatamakkanil muslimuna fiha minal istima', orang Islam itu belum bisa dikumpulkan untuk melakukan perlawanan terhadap pencaplokan negeri kaum muslimin ini, wajaba ayyuwajihahum binafsihi, seorang muslim wajib berangkat keluar dari rumah untuk menghadapi dengan dirinya sendiri. Tidak usah ngajak konco-konco yang lain karena yang lain belum siap. Bisa bayangkan betapa hebatnya kedudukan membela tanah air di dalam Islam ini. Jadi Bapak Ibu semua, tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada umat Islam gara-gara mereka tidak hormat bendera, itu namanya tidak cinta tanah air, tidak memiliki NKRI, adalah bohong besar, adalah salah besar. Kalau dia itu apa ini tidak menghormat bendera, lebih karena itu memang menurut syariat agama yang dibimbing oleh para ulama-ulama ternama ini tadi, bisa memunculkan kebid'ahan, bisa memunculkan tasyabuh, bisa memunculkan kesyirikan, dan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Itu semua kita sekali lagi perlu didudukkan secara proporsional. Kita harus meniru para tokoh-tokoh yang lebih dulu. Kenapa Bapak Presiden Habibie itu ketika bertampuk mengambil kepemimpinan dan dalam waktu singkat dia kemudian kepemimpinannya dalam waktu singkat dia merubah tidak kurang dari 500 peraturan-peraturan yang ada di dalam pemerintahan Orde Baru itu dirubah dan dirombak, salah satunya adalah undang-undang UU Supership. Tidak lain karena itu bisa membuat negeri ini bisa berlaku syirik secara massal, memfasilitasi perilaku kesyirikan secara massal, yang itu membuat negeri ini tidak berbarokah kepada kita semua. Saya lanjutkan. Pada hadis yang lain, ternyata membela keluarga, membela tanah air, membela darah dan membela terhadap harga diri kita itu termasuk daripada bila terbunuh kita mati syahid, disamakan dengan membela tanah air, membela harta, membela keluarga, itu disamakan dengan membela agama. Selama ini yang bisa mati syahid itu adalah kalau kita membela agama. Ternyata menurut hadis Tirmidzi, membela keluarga, membela harta karena diganggu oleh orang lain dan kita sampai terbunuh, itu juga kita mati syahid. Itu pertanda bahwa strata membela hak yang kita miliki, hak kita ini apa dah? Hak kita ini satu, harta kita. Dua, tempat tinggal kita. Tiga, darah kita. Empat, keluarga kita. Lima, harga diri kita, itu semua kalau kita bela terhadap kepentingan-kepentingan itu bila diganggu oleh orang lain, kita disamakan kematiannya kalau kita membela lima hal itu sama dengan membela agama. Luar biasa agama ini, supaya kita tidak salah pengertian bahwa kita bahkan menurut ulama salaf bersepakat, silakan dilihat di sini, saya ambil dan saya kutipkan, para ulama salaf dan kholaf telah bersepakat dan juga para ahli fikih dan para ahli hadis di setiap abad bahwasanya bila sejengkal tanah umat Islam dirampas oleh kaum kufar, maka pada saat itu jihad adalah fardu ain. Fardu ain itu kewajiban bagi setiap individu. Maka pada saat itu jihad menjadi fardu ain atas segenap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Sehingga pada waktu itu seorang anak laki-laki berangkat jihad tanpa harus meminta izin kepada orang tuanya, dan seorang istri berangkat jihad tanpa harus meminta izin suaminya. Kedudukannya seperti sholat fardu ain. Kalau kita fardu ain itu tidak perlu meminta izin kepada orang lain untuk menjalankan fardu ain. Bahkan para a'immah itu bersepakat demikian. Walaqad ittafaqal fuqaha. Para fuqaha itu bersepakat annahu idza uktusiba shibrun min aradil muslimin. Apabila salah satu jengkal dari tanah kaum muslimin itu dirampas oleh orang lain, asbahal jihad fardu ainin. Jihad itu berubah menjadi fardu ainin ala kulli muslimin, pada setiap muslim. Hatta takhrujal mar'ah bi ghairi idni zaujiha. Sampai diperbolehkan seorang wanita keluar tanpa meminta izin suaminya. Wa idza subiyat imra'atan fil masyriq, apabila seorang wanita dirampas haknya, diperkosa ataupun dianiaya atau diganggu di kawasan timur, maka orang yang berada di kawasan barat atau belahan bagian barat wajib membela seorang wanita, satu orang wanita saja yang diganggu di kawasan timur, orang muslimin yang di kawasan barat itu harus membela saudaranya ini sampai dia tidak diganggu lagi oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, kira-kira wanita kita, wanita-wanita muslim kita yang dirampas hak-haknya di negeri kita ini banyak apa tidak? Sangat banyak. Ada orang yang punya hak bekerja, para wanita, Anda boleh bekerja di sini, tapi syaratnya Anda tidak boleh pakai jilbab. Anda boleh bekerja di sini, syaratnya Anda harus taat dengan peraturan-peraturan yang kita miliki berkaitan dengan paham mereka tentang cinta tanah air, dengan pahaman sempit yang mereka miliki. Di Prancis, wanita-wanita muslim sekarang ini atas peraturan baru tidak boleh lagi untuk memakai jilbab. Ya, dikarenakan itu dianggap mengganggu keharmonisan hidup bersama dengan antar agama yang lain. Ya. Apa yang sudah kita lakukan terhadap persoalan ini? Hada fi khalati iktisabi shibrun aw sabiyyu imra'atin. Ini dalam kondisi di mana tanah sejengkal itu dirampas dan seorang wanita itu diganggu. Fa kaifa idza uktusiba dinullah wa uzila minal wujudi wasyuhud? Pertanyaannya adalah bagaimana bila agama Allah itu yang dirampas, ya, tidak boleh ditegakkan, keyakinan kita memiliki sebuah keyakinan lalu dihadang, wa uzila minal wujudi wasyuhud, lalu agama kita dihilangkan dari peredaran ini, kita kemudian dipaksa untuk mengikuti aturan-aturan tertentu, maka jawabannya pembelaan terhadap agama itu sesungguhnya lebih wajib dari sekedar membela sejengkal tanah air maupun membela seorang wanita yang dirampas haknya di suatu tempat. Ini yang duduk masalah seperti inilah yang harus di pahamkan di tengah kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an itu memerintahkan untuk berlaku memurnikan tauhid dan tidak mencampur adukkan dalam kehidupan kita. Jadi sedikit pun kita tidak diperkenankan ruang yang memungkinkan kita itu bercampur kemusyrikan itu oleh agama kita itu dihadang sangat luar biasa. Satu contoh, kita kalau berdoa diajari oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamuh wa mimma la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berlaku syirik yang aku sadari, yang aku ketahui, dengan yang aku tidak ketahui. Betapa bahwa yang tidak diketahui, ya, bahwa itu termasuk perilaku yang bisa menjurus kepada kesyirikan, itu juga dipermohonkan oleh Allah, dijauhkan dari kita semua. Jangan-jangan karena itu kemudian semua amal kita menjadi hambar dan hilang. Maka ikhwah semua, kalau kita sering ke Arab Saudi, mungkin umroh atau naik haji, maka kita akan dapati situs-situs yang dulu pernah ditempati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu oleh pemerintahan Saudi dihancurkan semuanya. Kenapa dihancurkan? Salah satu faktornya adalah agar tidak terjadi, di situ ditulis, agar para peziarah itu tidak melakukan apa ini? Kesyirikan di tempat tersebut. Jadi bentuk aslinya, misalkan Gua Hira, di mana Rasulullah dulu duduk, batu yang mana, itu tidak diwujudkan sama sekali dan berupaya untuk dihilangkan tersebut agar tidak terjadi kesyirikan. Entah demikian, masih aja ada orang yang kemudian memburu tempat-tempat tersebut, dulu di mana Rasulullah itu duduk, lalu dia beribadah tersebut, mengkultuskan batu tersebut. Ya. Itu luar biasa, itu sudah dihancurkan. Apalagi kalau polanya seperti kita di Indonesia, setiap situs peninggalan nenek moyang kita itu kemudian dijadikan apa ini? Cagar apa itu? Budaya yang kemudian dikeramatkan, kemudian dijadikan peziarahan, kemudian dilebih-lebihkan. Jangankan kok sampai situ, ari-ari saja. Urusan ari-ari ini, Gungge. Itu aja dadak dikeramatkan, dibangun, dikasih joglo, wah segala macam. Seolah ari-arinya wanita ini sangat keramat banget. Ya. Dan kemudian dulu, untung sudah ada reformasi, dulu itu kalau jadi pegawai negeri, itu wajib fardu ain untuk datang ke Mangadeg. Ya, datang ke mana? Mangadeg ziarah karo apa ini Butin, karo siapa ini? Tempatnya Pak Harto. Untung reformasi sudah keluar, jadi kesirikannya sudah tidak apa ini? Muncul-muncul banget. Ya masih ada sih, tapi hal itu menjadi berkurang. Ya. Itu tandanya bahwa setiap pintu-pintu menuju kesirikan itu ditutup. Karena ini bahayanya sangat besar. Apa bahayanya? Jamaah semua, percuma sekali semua jerih payah kita, semua hasil jerih payah kita, semua tindakan kita itu terjadi berakhir dengan sia-sia karena kita masih mencampurkan dengan perilaku syirik. Ya. Maka pada surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin itu memurnikan untuk agama ini. Beribadah dengan murni tidak bercampur. Maka dia harus hunafa, harus juga lurus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada surat Al-An'am ayat 82 juga diingatkan bahwa beriman kepada Allah itu tidak diperkenankan dicampur adukkan dengan bidulmin, artinya bisyirkin. alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan belum mencampur adukkan keimanannya bidzulmin, ya, bidzulmin dengan kedzaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka ini yang mendapatkan keamanan dan dia yang mendapatkan petunjuk, yang tidak mencampurkan. Maka dalam konteks ini, kesimpulannya sesungguhnya di dalam apa ini fotokopi ini tidak menyatakan bahwa itu perilaku syirik secara sharih di dalam fatwa ini. Tapi menurut para ulama yang berkali berdunia ini, itu termasuk perilaku yang bisa menghantarkan seseorang kepada syirik. Perilaku yang tasabuh terhadap orang kafir. Itu juga dilarang pada Al-Ma'idah ayat 51, di mana وَمَيْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Para ulama, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika menerangkan ayat ini, seperti dikutip di dalam Aunul Ma'bud, bahwasanya para ulama setiap menerangkan Al-Ma'idah ayat 51, siapa yang condong kepada perilaku mereka, maka orang Islam yang seperti itu bagian dari mereka selalu diikutkan hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai perilaku suatu kaum, maka orang itu bagian dari mereka. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada bagaimana mendudukkan masalah ini pada kedudukan yang sebenarnya. Ya, mendudukkan masalah ini pada kedudukan yang sebenarnya, kita lihat apakah dia termasuk perilaku ibadah, apakah penghormatan seperti itu, perlakuan tertentu itu termasuk bagian dari penghambaan ataupun penghormatan kepada benda-benda itu, bagian dari perilaku yang menyamakan dengan peribadahan. Maka inilah jawabannya pada surat At-Taubah ayat 31. Waktunya tinggal sedikit, saya ingin singkatkan bahwa pada ayat ini, ya, pada ayat ini Allah mengingatkan kita tentang dua hal. Ya, Allah mengingatkan kita tentang dua hal. Ya, nanti dibaca dan tafsirannya sudah ada. Dan saya menyampaikan ini sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya. Disebutkan pada ayat ini mereka menjadikan para pemimpin-pemimpin mereka, para ahli-ahli agama mereka menjadi Tuhan selain Allah. Begitu juga menjadikan Masih Ibnu Maryam sebagai sesembahannya. Jadi sama seperti yang dilakukan, jadi ditempel di salib, kemudian dilakukan apa ini? Penyembahan. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, ilah yang satu. Dan tidak dicampur adukkan, dialah Allah, tidak ada selainnya, maha suci dari apa yang mereka sekutukan. Siapa yang menyekutukan ini? Yang menyekutukan ini adalah para Nasrani, para Yahudi, dan kelompok-kelompok musyrik yang lainnya yang menyamakan Allah dengan yang lainnya. Bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah ayat ini turun, ketika turun ayat ini, seorang sahabat Nabi yang mantan Nasrani itu mendebat dan membantah isi ayat ini. Membantah, yaitu sahabat Nabi yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu an. Beliau menyampaikan kepada Nabi, wahai Rasulullah, bahwa mereka dulu tidak pernah menyembah. Ya, tidak pernah menyembah terhadap para pemimpin-pemimpin mereka. Rupanya terjadi kesalahpahaman sahabat Nabi ini, Adi bin Hatim itu, dikiranya naik nyembah niku nggih napa? Ritual tertentu dengan cara tertentu itu yang disebut apa ini? Nyembah. Itu juga termasuk. Tapi ada yang lain yang disebut oleh Rasulullah itu termasuk menyembah terhadap pemimpin itu. Apa itu? Rasulullah menyampaikan, qala bala, benar wahai Adi, mereka tidak melakukan ritual penyembahan. Innahum harramu alaihimul halal wa ahallu lahum al haram. Mereka, apakah mereka ini menghalalkan apa yang dihalalkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, sedangkan Allah mengharamkannya, dan mereka mengharamkan apa yang diharamkan oleh pemimpin-pemimpin mereka dalam perundang-undangannya, sedangkan Allah menghalalkannya. Kata Adi bin Hatim radhiyallahu an, kalau itu benar ya Rasulullah, mereka memang mentaati mutlak terhadap perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Maka Adi bin Hatim mendapatkan jawaban yang jelas dari Rasulullah, fadzalika, ini yang tulisan terakhir ini, fadzalika ibadatuhum iyahum. Kata Rasulullah, ya mangkunukui atau ya seperti itu ibadahnya seseorang terhadap pemimpin-pemimpinnya. Jadi kesimpulan yang pertama ini, Bapak Ibu semua, taat kepada hukum yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin kita, yang hukum itu berlawanan dengan hukum Allah, taat kepada hukum itu termasuk perilaku, apa Bu? Beribadah kepada pemimpin tersebut. Ya. Maka perlu kehati-hatian dalam persoalan itu, agar kita tidak masuk ke dalam ranah tersebut. Ya. Lebih jauh, menurut Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan mentaati terhadap hukum campuran, tahu hukum campuran, di mana di dalam hukum campuran itu ada hukum yang diambil dari hukum Islam, jadi namanya hukum gaduh-gaduh. Jadi Kristen ada, Yahudi ada, Kejawen ada, Belanda ada, kemudian dari tempat lain, termasuk Islam juga ada di tempat tersebut. Ada di tempat tersebut. Kemudian dengan keyakinan itu, ya, dengan keyakinan itu mereka menjalankan hukum campuran tersebut. Maka terhadap perilaku seperti ini, Ibnu Katsir rahimahullah, seorang mufassir, mu'arrih dan muhaddis, dia sebagai seorang yang bisa menafsirkan Al-Quran, dia ahli sejarah dan ahli hadis. Gelar yang dia pakai adalah Al-Hafid, di mana kalau Al-Hafid di tengah kita itu baru apal Quran 30 juz. Ya. Sedangkan gelar Al-Hafid yang diberikan kepada Ibnu Katsir, itu adalah karena dia hafal ribuan hadis. Ya. Hafal ribuan hadis. Ya. Jadi kalau kita kemudian lebih memperturutkan kepada orang lain atau kepada ulama yang apalnya cuma 7 surat, gitu ya. Nah, itu bisa bayangkan apalnya cuma 7 surat, ya kita terlalu jauh meninggalkan ulama yang sekaliber dia ini apal Quran iya, apal seluruh sejarah iya, apal tafsir iya, apal seluruh hadis iya, semuanya apal, gitu ya. Semuanya apal, gitu ya. Kalau kita ngapalkan kuliah ayyuhal kafirun, bat-but-bat-but, rampung-rampung, bulet terus, gitu ya. Nah, itu bisa bayangkan, ini apal seluruhnya. Kalau apal hadis, yang namanya Ibnu Katsir itu, apal hadis itu, kalau kita itu cuman matannya saja, cuman redaksinya saja. Kalau Ibnu Katsir, itu sak pembawa-pembawanya sampai Rasulullah itu apal semua. Ini yang bawa ini, atasnya yang bawa ini siapa, atasnya ini sampai tabiin, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah itu apal semua. Ya. Dia mengingatkan, singkat kata, saya ingin menyingkatkan saja, singkat kata, beliau mengingatkan di saat dia hidup itu muncul sebuah hukum yang produk campuran diambil dari berbagai agama dan berbagai aliran, salah satunya dari Islam, yang dijalankan oleh pemerintahan Genghis Khan, yang pada waktu itu dinamai dengan nama Ilyasa atau Ilyasik. Sebuah produk hukum untuk mensiasati agar masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk dari berbagai aliran itu bisa menerima pemerintahan tersebut dan tidak mudah jatuh. Maka kemudian dimunculkanlah peraturan tersebut yang diambil dari berbagai aliran, termasuk dari Islam. Apa fatwa beliau? Faman taraka syar'al muhakkam al-munazzal ala Muhammad, siapa saja yang meninggalkan syariat yang telah baku, al-munazzal ala Muhammad yang telah diturunkan kepada Muhammad bin Abdullah, yang merah itu bu, watahakama ila ghairihi, dan berhukum kepada yang lainnya, termasuk hukum-hukum yang sudah dihapus oleh agama, oleh Islam ini, yaitu syariat-syariat sebelumnya, maka orang ini telah berlaku kafir. Perilakunya itu telah berlaku kafir. Beliau mengingatkan, fakaifa biman tahakama bi'ilyasa, bagaimana dengan orang yang berhukum dengan hukum ilyasik, hukum campuran itu, fakodamaha alaih, lalu dia mengedepankan atas yang lainnya, la syakka anna hadza yakfur, tidak diragukan bahwa perilaku ini termasuk perilaku kekufuran bi ijma'il muslimin, ya. Apalagi kalau murni 100% hukumnya dari orang kafir, hukum yang campuran saja itu tidak diperkenankan. Karena itu termasuk menyamakan hukum Allah itu atau mensyirikkan hukum Allah itu masih ada samanya dengan hukum yang lain. Jadi mengakomodir seperti itu tidak diperkenankan menurut syariat ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan mereka-mereka yang mengambil perundang-undangan campuran yang dibikin oleh manusia, lalu undang-undang itu bertentangan dengan hukum Allah. Isi yang kedua dari ayat ini ialah tentang perilaku beribadah secara ritual atau melakukan penghormatan terhadap benda-benda tertentu, benda-benda tertentu yang itu termasuk perilaku ibadah. Perilaku apa ini? Ibadah. Kisahnya bagaimana? Ketika sahabat Nabi tadi, Adi bin Hatim mantan Nasrani tadi, dia datang kepada Rasulullah dalam keadaan masih memakai salib. Masih memakai salib. Ketika Rasulullah melihat orang itu, sahabat itu, langsung saat itu juga belum boleh bicara, yang diperintahkan kepada Adi bin Hatim dengan mengatakan, ya Adi, alki hadal wasan. Wahai Adi, buanglah jauh-jauh arca itu. Apa yang dimaksud arca itu? Kalung salib. Kalung salib. Apa sih arti sebuah kalung? Semuanya sama saja. Itu kan terbuat juga dari kayu biasa. Terbuat dari apa ini? Barang-barang biasa. Tapi ketika kita melakukan penghormatan tertentu kepada barang tersebut, bersikap tertentu terhadap barang tersebut, ada sesuatu hal yang lain terhadap barang tersebut, maka ritual seperti itu dianggap sebagai perilaku peribadahan. Rasulullah saja itu menyamakan antara kayu, podo-podole kayu, tapi bentuknya salib, itu dengan berhala. Yang kalau berhala itu kan bentuknya kayak wajah-wajah tertentu, gitu ya, kayak ngarep bladak gitu ya. Apa ramadeni to ngoten niku. Pokok mosok nyembah sama yang serem kok terbawa mimpi mungkin ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi saya pengen ingatkan bahwasanya perilaku seperti itu dianggap sebagai melakukan penghormatan terhadap berhala-berhala tertentu. Pada ayat lain ternyata Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang yang menghendaki punya barang-barang tertentu lalu dijadikan sebagai ilah, itu seperti kejahiliahan yang terjadi pada masa lampau. pada surat Al-A'raf ayat 138, Allah mengingatkan wajawazna bi bani Israel. Kami telah melewati bersama Bani Israel, Nabi Musa bersama Bani Israel, al-bahra, yaitu lautan. Fa'atau ala qaumin ya'kubun. Maka kemudian mendapati sekelompok orang sedang melakukan iktikaf, duduk dengan posisi tertentu. Itu namanya ya'kubun. Kita banyak hal sikap-sikap itu yang seringkali berlebihan, gitu ya. Misalkan kalau adat kita untuk menghormati terhadap orang, itu kalau di kalangan ningrat itu melakune itu kudu napa? Dodok. Ya, melakune niku kudu napa? Dodok. Malah enten sing lesot, gitu ya. Malah enten sing abdi dalem niku enten sing napa? Nglesot. Ya. Sahabat Rib'i bin Amir ketika bertemu Rustum dari ratusan meter itu semua pengawalnya itu sudah mulai ngelesot. Adi bin Hatim enggak mau. Dia tetap naik kudanya, bahkan untuk menghinakan itu dia tarik apa ini? Tombaknya itu untuk membelah permadani yang mahal yang dimiliki di depannya Rustum itu. Ya. Dia tidak mau seperti itu. Jadi kami tetap menganggap manusia itu manusia dan tidak perlu diberikan penghormatan yang berlebihan kecuali yang sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersalaman kemudian apa ini mu'anakoh tahu mu'anakoh nggih salaman kemudian disertai dengan cium pipi kanan dan pipi kiri gitu ya sebagai tanda persahabatan yang itu disebut dengan mu'anakoh itu diperkenankan dalam aspek-aspek itu. Apakah kemudian hal-hal yang lain ya, diperkenankan jawabannya itu terlalu panjang kalau dijawab, tapi cara memudahkan adalah tutup setiap peluang untuk memberikan penghormatan berlebihan kepada seseorang atau benda yang itu bisa mendatangkan perilaku kesyirikan. Ya. Apa kata pengikutnya Nabi Musa setelah melewati lautan tadi, mendapati sekelompok orang sedang duduk dan beribadah dan apa ini menyembah-nyembah kepada benda tertentu atas benda tersebut, maka kemudian para pengikut Nabi Musa itu mengatakan, ij'allana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, bikinkan kami Tuhan seperti halnya mereka punya Tuhan yang bisa nampak, bisa disembah-sembah, kita bisa duduk di depannya dia, gitu ya. Nah, maka kemudian jawabannya dalam ayat ini, sesungguhnya orang yang berperilaku seperti itu, meminta-minta seperti itu, menyerupai orang kafir seperti itu, innakum qaumun tajhalun. Kalian sesungguhnya termasuk orang-orang yang bodoh. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kiranya bagaimana sesungguhnya kita ini bersikap terhadap berbagai persoalan ini ya. Dalam hal itu kita semua dipulangkan kemampuan kita di dalam bersikap karena ini semua bagian dari akidah. Ini semua bagian dari sebuah keyakinan dan keyakinan itu jangan digadaikan untuk kepentingan apapun. Mending pekerjaan bisa dikalahkan, makan bisa dikalahkan, semuanya bisa dikalahkan kalau ternyata keyakinannya akan tergadaikan. Ini prinsip yang harus kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi, salah satu di antaranya tidak maunya Bilal bin Rabah untuk menggadaikan keyakinan tentang Al-Ahadus Samad kepada tuan-tuannya dan dia tetap berkeyakinan Al-Ahad As-Samad sampai datangnya pertolongan. Apa sikap yang seperti ini ternyata diambil oleh para tokoh-tokoh kita, di antaranya Bapak Nasir tadi, itu seorang yang pendiri NKRI, bayangkan ya, itu ketika pemerintahan Orde Baru mengeluarkan UU Supersip, dia menolak karena itu bagian dari perilaku yang bisa membawa kepada kesyirikan. Kata dia, kami tetap akan bertahan seperti Bilal bin Rabah. Seperti Bilal bin Rabah. Berkelit terlebih dahulu, bertahan terlebih dahulu, ternyata Allah berikan kemudahannya pada masa reformasi, muncullah Presiden Habibie, UU yang pernah menjerat kaum muslimin, dan banyak ustadz-ustadz dan tokoh-tokoh, ratusan ustadz dan tokoh, itu masuk penjara, bahkan ada yang dieksekusi gara-gara menolak asas tunggal itu, itu menjadi lepas dengan dicabutnya undang-undang tersebut oleh Presiden Habibie. Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang baik untuk kita semua. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian yang lain. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.